Kemudian di sini ada satu permasalahan yang saya kira cukup penting untuk saya singgung, yaitu tentang masalah ketika bangun dari ruku, i'tidal, apakah tangan kembali bersedekap atau diirsalkan? Iya. Apakah tangan kembali bersedekap atau diirsalkan, dilepaskan ke bawah, dijulurkan ke bawah? Ini dua perkara yang kelihatan pada kaum muslimin. Kalau kebanyakan orang Indonesia, kebanyakannya ya habis i'tidal tangannya dilepas ke bawah. Tapi kebanyakan orang yang mengaji, belajar di halaqah-halaqah salafiyin, ada dua metode atau dua cara yang mereka lakukan. Kadang ada yang sedekap, setelah itu kadang ada yang meletakkannya. Yang mana yang benar dalam masalah ini? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang jelas, dalam perselisihan ini, setiap orang berdalilkan dengan hadith-hadith. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan kebanyakan ulama Saudi, mereka melihat kembali bersedekap. Ya, dan mereka mempunyai pendahulu ya, dari para ulama sebelumnya yang berpendapat seperti itu. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan itu pendapat jumhurul ulama. Cuman dibantah oleh ulama yang menyelisihinya mengatakan yang benarnya irsal, yang benarnya tidak sedekap, yang benarnya dilepaskan ke bawah. Ya, dilepaskan, dijulurkan tangan itu, tidak dilipat kembali di atas dada setelah i'tidal, setelah dia bangun dari ruku. Ya, dibantah bahwasanya pendapat jumhur itu tidak benar, sebab tidak ada penjelasan yang seperti itu, dan mereka juga berdalilkan dengan hadith-hadith umum. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya ya boleh dia memilih, ya boleh dia sedekap, boleh dia julurkan tangannya, boleh dia sedekap dan boleh dia julurkan tangannya. Yang paling bagus dan paling insaf yang saya lihat di dalam masalah ini dan paling pertengahan itu adalah pendapat Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, bukan karena saya murid beliau atau karena banyak berguru kepada beliau, tapi ini berdasarkan setelah membaca seluruh pendapat para ulama di dalam permasalahan. Ya. Yang paling tengah adalah pendapat yang beliau pegang, bahwasanya perkara ini luas, ada keluasan. Sebab dalil-dalil bentuknya umum. Ya. Jadi dalil-dalil yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Orang-orang yang mengatakan bersedekap, ini Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dalam sholat katanya. Artinya dalam sholat, semua tempat sholat, termasuk i'tidal. Ya. Orang-orang yang mengatakan irsal, yang mengatakan tidak disedekap atau tidak bersedekap, mengatakan tidak. Kalau dikatakan semuanya dalam sholat, ya artinya begitu sujud juga atau bangun dari sujud, dia sedekap lagi. Ya. Dia sedekap lagi. Ini kan masih dalam sholat. Ya. Kalau begitu, yang diinginkan ketika berdiri pertama saja. Dan mereka juga mempunyai dalil-dalil lain. Tetapi Syekh Al-Albani, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, memang berlebihan dalam masalah ini. Yang mengatakan orang yang sedekap itu bid'ah, itu berlebihan dan salah. Dihukumi oleh para ulama seperti Syekh Muqbil dan Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan berlebihan dan melampaui batas orang yang mengatakan sedekap itu bid'ah. Ya, sedekap itu bid'ah. Yang benarnya itu adalah ijtihad, dan ada ijtihad memang di dalam masalah ini. Dan Syekh Muqbil menyimpulkan, kata beliau, dalil-dalil menunjukkan boleh, ada kemungkinan boleh ini dan itu. Itu dalil-dalil menunjukkan boleh ini dan boleh itu. Tapi kata Syekh Muqbil, saya lebih condong kepada tidak sedekap. Saya tidak anggap orang yang sedekap itu bid'ah, dan juga saya tidak katakan sunnah orang yang irsal. Tapi saya sendiri lebih condong mengatakan irsal, tidak sedekah. Ya, kenapa? Kata Syekhuna rahimahullah, sebab ini yang warid atau ini yang nampak jelas dari zahir an-nusus, kemudian tidak ada nukilan dari para ulama as-salaf bahwa ada sedekah di situ. Ya, tidak nukilan dari para ulama as-salaf ada sedekah di situ, dan ini insyaallah taala yang benar dalam masalah ini. Walakul hal, masalah ini sebenarnya masalah yang luas, dan Imam Ahmad sendiri ditanya. Ya, Imam Ahmad ditanya, ya, kalau seorang begitu ya i'tidal, apakah diletakkan kembali tangannya atau dia turunkan? Kata Imam Ahmad, saya lihat ini perkara tidak perlu dipersempit. Ya, perkaranya luas insyaallah. Ya, artinya apa? Ya boleh itu boleh sedekap dan boleh tidak. Itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka masalah-masalah seperti ini hendaknya bagi seorang penuntut ilmu detail di dalamnya, dan jangan sampai masalah-masalah seperti ini menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan, waliyadzubillah, sebab masalah-masalah seperti ini memang ada ijtihad di dalamnya. Dan saya dengar kabar bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala katanya rujuk dari kalimat menghukumi itu bid'ah. Menghukuminya bid'ah itu beliau rujuk, tapi beliau tetap memakai kalimat atau memakai irsal tidak bersedekap, itu yang beliau kuatkan. Tapi mengatakan itu bid'ah dan sesat, itu kayaknya beliau telah rujuk, wallahu taala alam.